بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya setelah kita selesai dari kitab Shaum. Pembahasan selanjutnya kitabul Hajj. Kitab Haji wa asrarihi dan rahasia-rahasia haji, wa fadailihi dan keutamaan-keutamaan haji, wa adabihi wa nahwi dzalik dan adab-adab haji dan yang semisalnya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yambaghi liman arada al-hajja an yabda'a bit-taubati wa raddil madhalimi wa qada'id duyuni wa i'dadin nafaqati likulli man talzamuhu nafaqatuhu ila waqtir ruju' wa yaruddu ma 'indahu minal wada'i. Kata beliau, seyogianya liman aradal hajj, bagi orang yang mau berhaji, ya, mau melaksanakan ibadah haji, an yabda'a bitaubah, hendaknya dia memulai dengan bertaubat. Bertaubat terlebih dahulu dari seluruh dosa. Waraddil mazalimi, kemudian dia mengembalikan hak-hak orang lain yang telah dia zalimi. Wa qada'id duyun, kemudian dia melunasi hutang-hutangnya terlebih dahulu. Wa i'dadin nafaqah likulli man talzamuhu nafaqatuhu ila waqtir ruju', dan dia mempersiapkan sejumlah nafkah untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi, ya, yang jumlah nafkah tersebut bisa cukup sampai dia kembali dari melaksanakan haji. Wa yaruddu ma 'indahu minal wada'i, dan kalau dia ada barang titipan di rumahnya, maka hendaklah dia mengembalikan terlebih dahulu barang-barang titipan, harta-harta titipan yang dititipkan kepadanya. Nah, ini yang seyogianya, ya, dilakukan oleh orang-orang yang mau melaksanakan ibadah haji, ya. Nah, dan juga ini mencakup, ya, juga bagi orang-orang yang hendak melakukan ibadah umroh, ya, karena perjalanannya sama, ya. Hendaklah dia memulai dengan taubat kepada Allah dari segala dosa, dari seluruh dosa, ya. Kalau ada hak-hak yang pernah dia ambil secara zalim, maka dia kembalikan terlebih dahulu, ya. Kalau dia punya utang, dia bayar hutang terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian dia mempersiapkan bekal yang cukup untuk orang-orang yang akan dia tinggal dari keluarganya yang wajib dia nafkahi, ya. di mana bekal yang ditinggal itu cukup sampai dia kembali. Kemudian jika dia ada barang-barang titipan, harta-harta titipan, maka dikembalikan terlebih dahulu kepada pemiliknya. Nah, baik. Kemudian wa yastashibu minal mali al halali ma yakfihi li dhahabihi wa ruju'ihi min ghairi taktirin. Dan dia hendaknya membawa harta yang halal yang bisa mencukupi dia dari mulai berangkatnya sampai dia kembali dari haji. Min ghairi taktir, tanpa dia terlalu hemat. Nah, yakni ala wajihin yumkinuhu ma'ahu tawassu fizzad, yakni sebisa mungkin dia membawa bekal yang banyak ya, atau memperbanyak bekal. Nah, jangan mepet bekalnya ya. Hitung-hitungannya jangan mepet pas sekali ya, atau diistilahkan dengan hemat, atau diistilahkan dengan pelit ya. Jangan, tetapi hendaklah dia membawa harta yang cukup ya. Bahkan jika bisa, jika memungkinkan, dia memperbanyak bekal ya. Nah, ini yang semestinya dilakukan oleh orang yang hendak safar haji ataupun safar umroh ya. Nah, membawa harta yang halal yang bisa mencukupi dia dari sejak berangkatnya sampai pulangnya. Nah, jika memungkinkan, perbanyak bekalnya, jangan terlalu mepet ya. Supaya juga bisa warifku bil fuqara, supaya juga dia bisa berbuat baik kepada orang-orang fakir. Bisa jadi dia di perjalanan menemui orang-orang fakir ya, sehingga kalau dia bekalnya banyak ya, lebih, maka dia bisa memberikan sebagian bekalnya, yakni disedekahkan kepada orang fakir yang sangat membutuhkan di perjalanan. Baik. Kemudian wa yastashibu ma yuslihuhu, dia pun hendaknya membawa perlengkapan yang diperlukan oleh dirinya. Kasiwak, seperti membawa siwak atau gosok gigi ya, tentunya bersama odolnya ya. Walmush, juga membawa sisir ya. Walmir'ah, dan juga membawa cermin. Walmikhalah, kemudian celak ya, dan lain-lain dari barang-barang perlengkapannya atau keperluannya selama dalam perjalanan haji sampai dia kembali ya. Dibawa barang-barang yang diperlukan, minyak wangi, ini itu. Nah, atau baju ganti ya, dan selainnya dari berbagai macam keperluan dan perlengkapan ya. Kemudian wa yatasaddaqu bi syai'in qabla khuruji, dan dia bersedekah dengan sebagian hartanya ya, sebelum dia berangkat. Nah, wa idza tara, dan kalau dia menyewa kendaraan ya, falyudhhir lil jammal kullama yuridu an yahmilahu min qalilin wa katsirin. Kalau dia mau menyewa kendaraan, maka hendaklah dia memperlihatkan barang-barangnya ya, atau semua barang-barangnya yang ingin dia bawa di atas kendaraan tersebut. Ya, ini memperlihatkan kepada siapa? Kepada al-jammal, kepada pemilik kendaraan. Ya, diperlihatkan. Qalilin wa katsirin, baik barangnya sedikit atau barangnya banyak. Kalau mau menyewa kendaraan, maka diperlihatkan barang-barang yang akan dibawa di atas kendaraan itu. Diperlihatkan kepada pemilik kendaraan. Ini semua barang yang akan saya bawa. Jika pemilik kendaraan mengizinkan, ya enggak apa-apa. Maka silakan dia menyewa kendaraan tersebut dan menaikkan barang-barangnya semuanya di atas kendaraan tersebut. Karena bisa jadi ya, pemilik kendaraan tidak ridha dengan barang-barang yang dibawa oleh orang yang menyewa, karena mungkin terlalu beratnya atau karena mungkin terlalu banyaknya barangnya. Nah, jadi dari awal harus jelas, ketika mau nyewa kendaraan, perlihatkan barang-barang yang akan dibawa. Jika pemilik kendaraan ridha, maka terjadilah sewa menyewa. Waqad qala rajulun libnil mubarak, pernah seseorang berkata kepada Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, kata orang ini, ihmil li hadhihi ruk'ata ila fulan, bawakan barang-barangku ini ya, kepada si fulan. Nah, ini mau nitip barang di atas kendaraannya yang disewa oleh al-imam Ibnul Mubarak. Faqal, maka Ibnul Mubarak berkata, hatta astadinal jammal. Nah, tunggu, saya izin dulu kepada pemilik kendaraan. Ya. Nah, ini adab. Ya, adab dalam sewa menyewa kendaraan. Ya. Baik. Hendaknya demikian yang dilakukan oleh orang yang hendak menyewa kendaraan, baik dia mau nyewa untuk haji atau nyewa untuk umroh atau nyewa untuk safar yang lain, ya, hendaklah memperhatikan adab-adab ini. Apalagi kalau sekedar minjem, ya. Nyewa saja yang pakai uang dibayar nih, bayar sehari 300 ribu, hendaklah perlihatkan barangnya, apa yang mau dibawa, apakah sekedar orang saja ya, atau mau bawa hasil panen ya, atau mau barang-barang pisang atau apa yang diisi di dalamnya ya, yang kadang ada getah-getahnya ya, nah, atau barang-barang berat yang lain ya, harus jelas. Nah, ini ketika sewa menyewa, apalagi hanya sekedar pinjem kendaraannya ya. Sampaikan hanya untuk orang aja ya. Atau kalau mau untuk angkat barang ya, sampaikan untuk angkat barang. Barangnya enggak berat, cuma 50 kilo, cuma sekian kilo ya. Baik. Sehingga jangan sampai ya, minjem kendaraan orang tiba-tiba ya, nah, ternyata menyebabkan shockbreaker-nya rusak misalkan, karena sangat beratnya barang yang dibawa oleh kendaraan tersebut misalkan. Jangan sampai terjadi seperti ini. Maka perhatikan adab-adab ini, baik adab-adab ketika sewa-menyewa ini atau hanya sekedar pinjam kendaraan. Kemudian, wa yanbaghi an yaltamisa rafiqan salihan muhibban lil khairi mu'inan alaih. Seyogianya dia, orang yang mau safar haji ini ya, atau safar umroh ya, seyogianya dia mencari teman yang saleh yang mencintai kebaikan. yang bisa menolong untuk melakukan kebaikan tersebut. In nasiya dzakarahu, yang apabila dia lupa, maka temannya inilah, teman safarnya inilah yang mengingatkannya. Wa in dzakara a'anahu, dan kalau dia ingat, maka teman safarnya inilah yang membantunya. Nah, wa in dhaqa sadruhu sabbarahu, dan kalau dia sempit dadanya, ya, maka apa? Teman safar yang soleh inilah yang akan menyabarkannya, yang akan menasehati dia untuk sabar. Ya. Misalkan perjalanan tiba-tiba ada informasi keluarganya ada yang meninggal, misalkan, kan sedih dia. Maka teman yang soleh, ya, teman yang baik, dia akan menyabarkan, dia akan memberi nasihat agar bersabar, ya, dan seterusnya. Carilah teman yang seperti ini, ya, ketika safar carilah teman yang baik, teman yang soleh, teman yang mencintai kebaikan, yang bisa membantu untuk melakukan kebaikan tersebut, yang dia bisa mengingatkan ketika kamu lupa, yang dia bisa membantu ketika kamu ingat, yang dia bisa menyabarkanmu dan menghiburmu ketika kamu sedih atau ketika sempit dadanya. Wal yu'ammir ar-rufaqa'u 'alaihim ahsanahum khuluqa wa arfaqahum bil ashab. Kemudian selanjutnya, hendaklah, ya, jika perjalanan safar tersebut berjumlah beberapa orang, ya, maka hendaklah diangkat seorang amir safar. Ahsanahum khuluqa. Siapa dia? Yang paling baik akhlaknya. Yang diangkat sebagai amir safar, pemimpin safar, ya, adalah yang paling baik akhlaknya. Wa arfaqahum bil ashab, dan orang yang paling sayang kepada teman-teman, teman-teman na'am safarnya, ya. Ini penting, ya, untuk mengangkat seorang amir safar ketika melakukan safar, ya. Ini yang kadang sebagian kita lalai, ya, ketika safar dua orang ke atas, ya, dua, tiga atau ke atas, ya, kadang tidak mengangkat amir safar, ya. Padahal ini penting untuk mengangkat seorang amir safar, dan juga ini dalam rangka meneladani sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun yang diangkat sebagai amir safar tidak sembarang orang, ya. Nah, akan tetapi hendaklah orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling sayang kepada teman-temannya, paling perhatian kepada teman-teman safarnya. Wa inna mahtija ila ta'mir li anal ara'a takhtalif fala yantazimul at-tadbir. Kenapa dibutuhkan adanya amir? Ya. Apa hikmahnya? Apa alasannya? Harus ada amir safar, harus diangkat seorang pemimpin safar ketika safar. Ya. Wa innamah tija'il ta'mir, sesungguhnya dibutuhkan adanya ta'mir, mengangkat amir safar, li'anal aro takhtalif, karena pendapat-pendapat itu berbeda-beda. Ya, banyak orang, banyak pendapat. Banyak kepala, banyak pendapat. Ya. Fala yantazimu tadbir, kalau sudah banyak pendapat, ya, kemudian tidak ada amir, tidak ada pemimpin, fala yantazimu tadbir, maka koordinasi tidak akan berjalan dengan baik. Ya, jalannya, nah, kegiatan atau safar tersebut, ya, tidak berjalan dengan baik karena al-ara takhtalif. Pendapat itu berbeda-beda. Ya, kalau tidak ada amir, la yantazim at-tadbir, ya, koordinasi tidak berjalan dengan baik. Ya. Maka diperlukan adanya amir safar. Ya. Baik. Ya. Karena kalau safar, yang satu, oh saya pengen istirahat di rest area ini. Yang satu pengen rest area yang itu aja. Ya. Yang satu lagi yang ini aja yang banyak pendapat. Ya. Oh kita sarapan di sana aja. Oh asan di sana yang makanannya ini. Al-aro takhtalif, pendapat berbeda-beda. Ya. Nah, maka perlu adanya amir yang memutuskan. Ya. Baik. Ini hikmah ditunjuknya atau diangkatnya seorang amir ketika safar. Ya. Wa 'ala al-amiri ar-rifqu bil qaum. Dan hendaknya seorang amir, seorang pemimpin dalam safar, ar-rifqu bil qaum, hendaknya dia bersikap lemah lembut, ya, dan kasih sayang kepada teman-teman safarnya yang dia pimpin, ya. Wan nadharu fi masalihihim. Dan hendaklah seorang amir dia memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Ya. Oh yang ini butuh ini, oh yang ini butuh itu. Oh maka kita istirahatnya di kilometer sekian saja. Ya. Nah, perhatikan kemaslahatan dari teman-teman safarnya atau orang-orang yang dia pimpin. Wa an yaj'ala nafsahu wiqayatan lahum, dan hendaklah dia menjadikan dirinya atau memposisikan dirinya sebagai wiqayah, sebagai pelindung bagi mereka, bagi teman-teman safarnya. Ya. Taib, ini adab bagi seorang amir safar. Naam. Kemudian wa yanbaghi lil musafiri tatyibul kalam. Udah isya belum? Udah masuk? Oh, udah masuk ya, azan dulu gitu. Udah masuk belum? Nah, fadhal al-muadzin ya'adzin. Baik, kita lanjutkan. Tinggal 3 paragraf lagi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi lil musafiri tatyibul kalami wa it'amut ta'ami wa izharu mahasinil akhlaq. Dan seyogianya bagi orang yang sedang safar, ini mencakup safar haji atau safar umrah atau safar yang lain, hendaklah dia bertutur kata yang baik. Selama safar hendaklah tidak berkata-kata kecuali yang baik. Wa'id amut to'am, dan hendaklah dia berusaha untuk memberi makan ke orang lain. Jadi misal tengah perjalanan ada para pengemis, para peminta-minta, ya, yang mungkin kelaparan, maka berikan makan. Wa'id haru mahasinil akhlak, dan hendaklah dia juga menampakkan akhlak yang baik. Nah, fa inna safara yukhriju khafaya al-batin. Yang demikian karena safar itu, ya, akan menampakkan hal-hal yang tersembunyi. Ya. Yani ketika safar akan terlihat watak aslinya, sifat aslinya. Ya. Nah, dia pemarah atau tidak, dia orang yang bertutur kata baik atau tidak, ya, dia orang yang dermawan atau tidak, ya, nah, dia orang yang akhlaknya baik atau tidak, ya, dia orang yang emosian atau tidak, ya, akan terlihat kapan? Ketika safar. Maka hendaklah seorang musafir dia berusaha untuk bertutur kata yang baik ketika safar, berusaha untuk dermawan, memberi makan kepada orang yang membutuhkan dan berusaha untuk menampakkan akhlak-akhlak yang mulia. Karena safar akan menampakkan hal-hal yang tersembunyi, akan menampakkan watak asli seseorang. Wa man kana fis safari alladhi huwa madhannatud dajari hasanal khuluq kana fil hadari ahsana khuluqa. Orang yang ketika safar, ya, padahal safar itu adalah waktu yang rentan nampaknya watak asli, ya. Waktu yang rentan untuk menimbulkan bojar, keluh kesah, ya. Maka ketika safar dia hasanal khuluq, ketika safar dia baik akhlaknya, nah, maka kana fil hadar ahsanul khuluq. Maka ketika dia tidak safar, dia lebih mampu untuk berakhlak baik. Nah, jadi ketika safar dia berakhlak baik, maka ketika mukim dia akan lebih mudah untuk berakhlak baik. Ketika safar dia bertutur kata yang baik, dia suka memberi, ya, dermawan. Nah, dia tidak emosian, ya, tidak suka marah-marah, ya, dan seterusnya. Maka ketika tidak safar akan lebih mudah, ya, lebih mudah untuk berakhlak baik. Nah, lebih mudah untuk berkata-kata baik, lebih mudah untuk dermawan, ya, lebih mudah untuk bisa menahan amarah, ya, menahan emosi dan seterusnya. Baik, orang yang ketika safar dia berakhlak baik, maka ketika mukim dia akan lebih mudah untuk berakhlak baik. Karena ketika safar saja dia bisa mempertahankan akhlak baiknya, padahal ketika safar itu sangat rentan untuk timbul keluh kesah, timbul ini dan itu, ya. Tapi dia mampu menjaganya, ya. Maka ketika mukim akan lebih mampu lagi untuk berada di atas akhlak yang baik. Waqad qil, dan pernah dikatakan, idza asna 'ala ar-rajuli mu'amiluhu fil hadari wa rufaqa'uhu fis safari fala tashukku fi salahihi. Apabila seseorang itu dipuji oleh teman-temannya ketika mukim dan juga dipuji oleh kawan-kawannya ketika safar, maka jangan kalian ragukan kebaikan orang tersebut. Nah, jadi orang yang dipuji oleh teman-temannya baik ketika mukim, ya, demikian pula ketika safar, teman-temannya juga memuji dia, ya. Nah, bahwasanya dia orang baik, berakhlak baik, ya, maka jangan diragukan kebaikannya, ya. Tidak diragukan kebaikan orang ini. Kalau dia apa? Ketika mukim dipuji oleh teman-temannya, ketika safar juga dipuji oleh kawan-kawannya, ya. Ya, ini kawan-kawan seperjalanan, ya. Maka orang seperti ini tidak diragukan kebaikannya. Wa yanbaghi lahu an yuwaddi'a rufaqa'ahu wa ikhwanahu al-muqimin wa yaltamisa du'a'ahum wa yaj'ala khurujahu buqrata yaumil khamis. Dan seyogianya dia sebelum berangkat safar, safar haji atau umroh, ya, seyogianya dia berpamitan kepada teman-temannya dan saudara-saudaranya yang mukim, ya. Berpamitan, menyampaikan hajatnya. Wa yaltamisa du'a'ahum, bahkan kadang meminta doa mereka, ya, ini minta didoakan agar selamat dalam perjalanan sampai kembali, ya. Minta didoakan agar diterima ibadahnya, ya. Wa yaj'ala khurujahu bukrata yaumil khamis, dan dia memilih atau menjadikan waktu berangkatnya itu di hari Kamis pagi. Allahu alam, di sini penulis tidak menyebutkan dalil atau riwayat tentang hal ini. Nah, wallahu alam. Yang jelas beliau menganjurkan berangkatnya itu di hari Kamis pagi. Wal yusalli fi manzilihi rak'ataini qabla al-khuruj minhu, dan hendaknya dia sholat di rumahnya terlebih dahulu 2 rakaat sebelum dia khuruj, sebelum dia berangkat. Nah, baik, mungkin sholat sunnah, sholat sunnah mutlak, Allahu alam, atau mungkin sholat istikharah. Namun biasanya sholat istikharah ya jauh-jauh hari, Nah, jauh-jauh hari sholat istikharah 2 rakaat, kemudian setelah itu meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Kemudian setelah itu dia menguatkan tekadnya untuk safar, setelah dia sholat istikharah. Baik. Namun walalam sholat yang dimaksud oleh Syekh atau Al-Imam Ibnu Qudamah di sini, walalam sholat apa ini? Apakah sholat istikharah ataukah sholat sunnah mutlaqah atau yang lain? Wa yastaudi'a ahlahu wa malahu, dan kemudian hendaknya dia menitipkan kepada Allah keluarganya dan hartanya. Yani menitipkan keluarganya dan hartanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Astaudi'ukumullah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malakum wa khawatima a'malikum. Dia menitipkan keluarganya dan hartanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wa da'i'u. Baik. Dan ini berlaku untuk orang yang safar haji atau safar-safar yang lainnya. Ini sebelum safar dia menitipkan keluarganya dan hartanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yasta'milul ad'iyatal al-ad'iyata wal adhkara al-ma'thurata 'inda khurujihi min manzilih wa fi rukubihi wa nuzulihi. Kemudian dia membaca doa-doa dan zikir-zikir yang ma'thurah, yang diriwayatkan, yaitu doa atau zikir ketika keluar dari rumahnya, doa keluar rumah apa, wa fi rukubihi, kemudian dia juga membaca doa ketika naik kendaraan, Nah, hendaknya doa-doa seperti ini dihafal, apalagi bagi orang yang sering safar, maka hendaklah dia menghafal doa-doa ini. Kalau dia enggak hafal, minimalnya punya catatannya, yang bisa dia baca, ketika keluar rumah apa doanya, ketika naik kendaraan apa doanya, dia baca. Wa nuzulihi, demikian pula ketika turun dari kendaraan, ketika tiba di suatu tempat, apa doanya, hendaklah doa-doa dan zikir-zikir naam ini dibaca. Doa dan zikir ketika keluar rumah, ketika naik kendaraan, ketika turun dari kendaraan, ketika tiba di suatu tempat, ketika jalannya naik, nanjak, ketika jalannya turun, dan seterusnya. Hendaknya doa-doa dan zikir-zikirnya dibaca. Wahia, dan doa-doa ini masyhuratun fi katsirin minal kutub fi manasikil hajj. Dan doa-doa yang seperti ini masyhurah, banyak dikenal di banyak kitab-kitab tentang manasik haji. Biasanya kitab-kitab tentang manasik haji disertai dengan penjelasan adab-adab safar, adab-adab berangkat safar. Wa kadzalika yaf'alu fi jami'il manasiki minal ihrami wat tawafi was sa'i wal wuqufi bi Arafah wa ghairi dzalika min a'malil hajj ya'ti fiha bima dzakara minal adhkari wad da'awati wal adab. Demikian pula ya di seluruh manasik haji, ya, baik ketika ihram, ketika tawaf, atau ketika sa'i, atau ketika wukuf di Arafah, dan selain itu dari manasik-manasik haji atau amalan-amalan haji, hendaklah dia membaca doa dan zikir yang diriwayatkan, yang disyariatkan, ya. Nah, wal adab, dan hendaklah dia menjaga adab-adab dalam manasik-manasik hajinya. Nah, wa kullu dzalika mustawfa fi kutubil fikhi wa ghairiha. Aw mustawfi fi kutubil fikhi wa ghairiha falyatlub hunaka. Dan semua itu yaitu doa-doa dan zikir-zikir di setiap manasik haji, ya, di setiap amalan-amalan haji, baik ketika ihram, tawaf, sa'i dan seterusnya. Semua itu na'am ada dalam kitab-kitab fikih, ya, tersedia dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab yang lainnya. Falyatlub hunaka, hendaklah dia merujuk ke kitab-kitab tersebut. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, selesai dari kitab Al-Hajj dan rahasianya dan keutamaannya dan adab-adabnya. Nah, bab yang berikutnya, pasal tentang adab batin wal isyarah ila asrar al-hajj, adab-adab batin dalam ibadah haji dan juga penjelasan tentang rahasia-rahasia dari ibadah haji. Nah, ini pasal berikutnya. Tapi insyaallah pasal berikutnya kita baca pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.